excellent di semua lini adalah sebuah mimpi yang mungkin saja untuk diwujudkan dalam hidup ini. Excellent di sebuah lini ada dalam beberapa tataran di tengah kehidupan. Dalam pekerjaan, ya excellent. Bukan karena posisi tertinggi, tapi kemampuan kerja yang memadai. Itu memberikan nilai tersendiri. Keluar dari kantor dia bergaul, excellent. Karena dia menjadi teman yang menyenangkan, tak tinggi hati. Apalagi menyembunyikan diri dari pergaulan. Tiba di rumah, excellent. Karena keluarganya penuh dengan kehangatan. Suami atau istri, orang tua atau anak yang ada bersama dengan dia ada dalam kenyamanan rasa. Excellent. Karena dalam beragama ia pun terbilang luar biasa. Tak pernah absen untuk mengabdikan diri kepada khaliknya. Excellent. Diajak berpikir dan berdiskusi tentang hidup ini, ia selalu hadir dan mengerti perasaan hati. Ia membesarkan jiwa ketika berbicara dengannya. Excellent di semua lini harusnya menjadi mimpi yang kita wujudkan. Tak sekedar terjebak pada satu bagian, kaya tapi kurang teman, atau hangat di rumah tapi gagal di pekerjaan, atau yang lainnya yang tak menunjukkan keseimbangan. Padahal sebagai manusia kita harus menggapai eksselensi di dalam semua lini di kehidupan ini. Itu bukan tak mungkin, asal Anda bisa membagi waktu, asal Anda bisa mengatur diri, dan asal Anda bisa mengukur nilai tiap sudut. Tak terjebak pada nilai ekstrim, sehingga menjadi sangat kaya, tapi sangat tak bersahabat. Atau sangat bersahabat, tapi tak sangat dalam berkarya. Awas, jangan terjebak di tempat yang salah. Karena itu, excellence di semua lini harus menjadi bagian untuk kita menilai diri, melihat sampai di mana kita pada lini tiap hari-hari hidup kita. Kalau belum mencapai titik maksimal, kejarlah. Kalau sudah, bersyukurlah. Semoga satu kali waktu Anda melihat diri dan menemukan Anda excellent di semua lini. Selamat bertanding. Bersama saya, Bigman Sirait.